Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan bahasan kitab Al-Ajrumiyah di musannifiha rahimahullah, masih berkait pada pembahasan tentang isim-isim yang mansub. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru dari isim yang mansub, yaitu diantaranya isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Isimnya la an-nafiyah lil jinsi. Jadi la an-nafiyah lil jinsi ini amalannya mirip seperti amalannya inna, yang menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Menasobkan apa? Isimnya dan merofakkan khobarnya. Seperti tidak ada seorang laki-laki pun ya di masjid ini, misalkan la rajula fil masjidi, ya la rajula fil masjidi. Nanti akan kita bahas tentang keadaan-keadaan dari apa isimnya la nafiyah lil jinsi dan juga khabarnya. Yang jelas, ingat-ingat bahwasanya amalannya la nafil jinsi adalah apa? Menasobkan isimnya dan merafakkan khobarnya. Ya. Atau sebelum itu perlu kita mengetahui tentang mengapa la nafiyah di sini disebut dengan la nafil jinsi. Ya. La di sini disebut dengan la nafil jinsi karena dia menafikan khobarnya dari jenis yang datang setelah la-nya. Seperti la taliba ilmin mamkutun. La taliba ilmin mamkutun. Tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai. Ya, di sini khabarnya mana? La taliba ilmin mamkutun. Mamkutun. Ya, tidak ada penuntut ilmu yang dimurkai, dimarahi, dibenci. Mamkut di sini kebencian, ini dinafikan. Dari setiap taliba ilmin. Nah itu taliba ilmin ini jenis. Isim jenis yang datang setelah la. Khobarnya, kemarahan, kebencian dinafikan dari setiap orang yang tersifati dengan tadi. Ya, upaya menuntut ilmu. Nah itu. Oleh karenanya disebut dengan apa? La nafil jinsi. Maksudnya apa? Menafikan khobar dari jenis-jenis ataupun dari satuan yang ada pada jenis yang datang setelah la. Talib ilmin kan banyak, iya kan? Satuan-satuannya yang ada di bawahnya itu. Setiap orang yang berupaya mencari ilmu dikatakan talib ilmin, kan? La di sini berbeda dengan la yang sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya pada pembahasan apa? Jawazim itu penjazem-menjazem. Itu masuknya kepada fil mudhari, ya. Menjazemkan fil mudhari seperti la tazhab, la tajlis. Ini namanya la nahiyah. Beda ini. La itu banyak. Ada huruf ataf, ada la yang menjazumkan, ada diantaranya di sini. La nafiyah lil jinsi yang fungsinya tadi menafikan khobar dari satuan-satuan yang ada pada jenis yang datang setelah la itu. Kita baca dulu di sini. Ya, matanya dari Al-Musannif rahimahullah. Qala babula. Suanif berkata babu la, bab tentang la, penjelasan tentang la. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idha basharatin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fiddari. Bab la, ketahuilah bahwasanya la, la tansibun nakirat, menasobkan semua isim-isim yang nakirah. Iya, yeah. Bighairi tanwin, tanpa tanwin. Ham, jadilah menasobkan isim-isim nakirah tanpa tanwin. Idza basharatin nakirata, apabila la datang, ya. Ataupun apabila la bergandengan langsung dengan isim nakirah tersebut. Tidak ada pemisah antara la dengan isimnya yang nakirah ini. Walam tatakarrar la, kemudian la-nya tidak disebutkan berulang. Contoh la rajula fiddari, contoh yang memenuhi syarat ya adalah la rajula fid dari. Ya, la rajula fid dari. Dari apa yang beliau sebutkan di sini, kita mendapati beberapa syarat dari la nafil jinsi agar dia beramal menasubkan isimnya. Ya, kenapa merafakan khabarnya? Yang pertama dikatakan la tansibu an nakirat. La ini menasubkan isim-isim yang nakirah. Berarti syaratnya apa? Ya, yang pertama agar isimnya la ini nakirah. Seperti la taliba ilmin. Ya, la rajula fid dar. Ya. Kemudian idza basharatin nakirah, apabila la datang langsung atau bergandengan langsung dengan an nakirah. Berarti syarat yang kedua agar tidak ada pemisah yang memisahkan antara la dengan apa? Isimnya. Kemudian yang ketiga, walam tatakarrar la, dan la-nya tidak berulang. Ya, la-nya tidak apa? Berulang. Ya. Kalau mau ditambahkan satu lagi syaratnya, yaitu agar khobarnya juga nakiroh. Ya, khobarnya juga apa? Nakiroh. Nah, itu apa? Empat syarat agar la beramal seperti amalannya apa? Inna. Yaitu yang pertama agar isimnya apa? Nakiroh. Kemudian khobarnya yang kedua apa? Nakiroh juga. Ya, kemudian la dengan isimnya yang bersambung, tidak ada pemisah yang memisahkannya. Kemudian apa? La-nya tidak disebutin apa? Berulang. Di antara contohnya di sini la rajula fid dari. Ya, hanya saja isimnya la itu ada yang mabni, ada yang mu'rob gitu. Tapi yang mabni ini mahalnya nasab. Ya. Kalau yang mu'rob ya mansub gitu. Ya, apa? Isimnya la itu ada yang apa? Mabni, ada yang mu'rob. Kalau yang mabni tapi mahalnya nasab. Kalau yang mu'rob ya mansub. Yang dicontohkan di sini adalah contoh isimnya la yang mabni. Nanti akan dijelaskan kapan isimnya la itu mabni, kapan ia mu'rob. La rajula fid dar. Yang jelas di sini terpenuhi syarat la beramal seperti amalnya inna. Di mana di situ apa? Isimnya apa? Isimnya nakirah. La rajula fid dar. Kalau dengan khobarnya dengan selain dhorof, selain jar majrur, maka dikatakan la rajula qaimun misalkan. La rajula fid dar, i'rabnya la nafiyah lil jinsi gitu. Kalau mau dilengkapi, ta'mal amala inna, beramal seperti amalannya inna. Tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabar. La rajula ismula nafiyah lil jinsi mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin gitu. Pada mahalnya nasab, kenapa? Karena dia sebagai isimnya la. Kenapa mabni nanti? Kemudian fidar ini fi harful jar mabni ala sukun, ad-dar ismun majrur bi fi wa alamatu jarihi al-kasrah. Kemudian al-jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. La nafi lil jinsi fi mahalli raf. Rafin. Ya. Paham ya, jadi la nafi lil jinsi beramal seperti amalannya inna dengan syarat-syaratnya. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang macam-macam isimnya la nafil jinsi. Jadi isim yang datang sebagai ataupun isimnya la nafil jinsi itu ada tiga bentuk, ada tiga keadaan. Yang pertama mufrad bentuknya. Yang kedua mudhaf ila nakirah, yang didhafahkan kepada isim nakirah. Yang ketiga asyabibil mudhaf, yang mirip dengan mudhaf. Dia bukan mudhaf tapi mirip dengan mudhaf. Ya, satu-satu kita jelaskan dari isimnya apa? La. Yang pertama tadi apa? Isimnya la bentuknya mufrad. Ya, perlu diketahui bahwasanya pembahasan mufrad ya atau makna mufrad pada pembahasan la nafil jinsi dan juga pada pembahasan munada nanti setelah ini, maknanya beda dengan makna mufrad yang ada pada pembahasan i'rab. Kalau pembahasan i'rab kan mufrad itu bukan musanna, bukan jamak ya. Adapun pembahasan apa? Mufrad di sini yang datang sebagai isimnya la, maksudnya maknanya adalah ya selain mudhaf dan selain syabibil mudhaf. Selain apa? Mudhaf dan selain syabibil mudhaf. Sehingga masuk kepada penamaan mufrad, ya isim mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, muannats salim, ini masuk ke mufrad. Kenapa? Karena dia bukan mudhaf, bukan syabibil mudhaf. Contoh ya, la rajulan fid dar, la rajulaini fid dar, ini juga mufrad. La rijala fiddar. La muslimati fiddar. Ya. Ini contoh apa? Isimnya la yang mufrad. Masuk di dalamnya mufrad. La rajula. Yang musanna juga la rajula ini. Ini masuknya mufrad. Kenapa? Bukan mudhaf. Bukan syabibil mudhaf. La rijala. La mru'ata. La mru'ataini. Iya. La mu'minati. Ini mufrad semua. Paham? Ya. Sudah tergambar belum nih? Isimnya la yang mufrad itu apa? Selain murakab dan selain syabih bil mudhaf. Berarti di situ masuk ya kepada penamaan mufrad isim yang menunjukkan kepada benda yang satu ataupun dua ataupun tiga muzakkar ataupun muannas. Paham ya? Ya, ya satu demi satu aja lah. Nah, bagaimana kalau isimnya la nafiyah lil jinsi itu mufrad? Hukumnya bagaimana gitu? Hukumnya jadi la nafiyah lil jinsi atau isimnya la nafiyah lil jinsi kalau bentuknya mufrad, hukumnya dia mabni apa? Mabni, mabninya di atas apa gitu loh. Jawabannya adalah mabninya sesuai dengan nasabnya dia ketika mu'rab. Ya, paham enggak? Mabninya isim la nafil jinsi yang mufrad adalah sesuai dengan mansubnya ketika dia mu'rab. Paham? Ini an yubna ala ma yunsabu bih, dimabnikan sesuai dengan mansubnya dia ketika dia mu'rab. Sekarang isim mufrad rajulun kalau mansub dengan apa? Dengan fathah. Maka dia ketika menjadi isimnya la mabni di atas fathah hanya saja tanpa tanwin. Sudah disebutkan tadi kan? Bi ghairi tanwin. La rajula tuh. Ya, berarti rajula ismul nafiyah apa? Lil jinsi mabni ala fathhi. Kenapa mabni di atas fathah? Karena ketika mansub di atas fathah. Sekarang musanna, isim musanna. Kalau mabni di siapa kalau dia datang sebagai isimnya la ya. Di atas ya, kenapa? Ketika dia masuk dengan ya, la rojula ini. Mu'anathis salim sekarang. Jamak mu'anathis salim. Kalau dia datang sebagai isimnya la, mabniya di atas apa? Asroh, la muslimati. Kenapa? Karena ketika masuk dia di atas? Asroh. Mudhakaris salim. Jamak mudhakaris salim. Kalau dia datang sebagai isimnya la, mabniya di atas apa? Ya, kenapa? Karena ketika masuk dengan ya, la muslimina. Paham ya? Jadi i'rabnya mahalli. Mabni alal kasri kalau mufrad, kalau musanna dan jamak mudzakkar salim mabni alal ya, kalau muannats salim alal kasri. Tadi fi mahalli nasbin gitu ya, fi mahalli apa nasbin. Bisa Allah bisa kan, la rajula fiddar, la rajula ini fiddar, la rijala fiddar, la muslimati fiddar. Ya khabarnya enggak mesti jar majrur ya, yeah. Khobar ya bisa macam-macam. La rojula qaimun, ya kan? La rojula ini qaimani, ya kan? La rijala qaimun, ya. La muslimati qaimatun, gitu. Paham ya? Jadi kalau isimnya la itu adalah mufrad, maka hukumnya bagaimana? Mabni sesuai dengan nasabnya. Fi mahali nasbin sudah. Sekarang kita masuk ke jenis atau macam yang kedua dari isimnya apa? La nafiyah lil jinsi. Yaitu bentuknya mudhaf, yakni isim yang didhafahkan kepada isim lain yang nakirah juga. Paham ya? Ya. Bentuknya mudhaf mudhaf ilaih. Anda sudah kenal kan tarkib mudhaf mudhaf ilaih? Ya. Kalau mudhaf mudhaf ilaih adalah dua kata yang dijadikan satu kata kan? Ya dijadikan apa? Satu kata. Ya. Kemudian kata yang kedua itu menduduki posisi tanwin. Artinya i'rabnya pada yang pertama, adapun yang keduanya tetap di atas kasrah. Ya. Nah, hukumnya mudhaf bagaimana? Dibuang tanwinnya kalau bertanwin. Iya kan? Kalau dia ada nunnya di bawah apa? Nunnya. Nah, kalau kita coba mentarkib ya, baitun dengan Muhammad. Jadinya apa? Baitu Muhammadin. Rumahnya Muhammad. Tadinya kan sendiri-sendiri baitunya sendiri. Iya, Muhammad sendiri. Ya kan? Setelah baitu Muhammad jadi satu gitu. Maknanya jadi rumah. Hanya adapun Muhammad ditambahkan untuk menjelaskan saja. Ini rumah milik Muhammad. Tapi yang dibahas rumah kan? Ya. Sekarang dua rumahnya Muhammad, baitani dengan Muhammad. Diidhofahkan jadi apa? Baita Muhammadin. Ya. Sekarang muslimun. Muslimun didhafahkan kepada Mekah. Kepada Mekah jadi apa? Muslimu Makkah ta. Muslimu Makkah dibuang nunnya. Sudah. Ya, belum itu pembahasan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi pernah dengarlah sering ya. Al-muhim kalau isimnya la itu bentuknya apa? Hah? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka dia mansub. Apa? Mansub. Kalau dikatakan mansub berarti mu'rob gitu ya. Mansub. Mansubnya di atas apa? Ya tergantung isimnya. Iya kan? Kalau isim mufrad ya dengan fathah ya kan? La taliba ilmin. La baita. Ya, tadi la baita rajulin misalkan. Juga kalau isimnya jamak taksir ya sama juga ya. Bagaimana? Kalau jamak taksir? Ya dengan harakat fathah juga ya. Iya kan? Muannats salim bagaimana? Ya kasrah. Kalau musanna dan jamak mudzakkar salim? Ya. Dengan ya. Ya itu. Jadi hukumnya apa? Mansub. Mansubnya bisa dengan fathah dhahirah atau pengganti dari fathah. Pengganti dari fathah apa saja? Tadi ya pada musanna, ya pada jamak mudzakkar salim, kasrah pada apa? Jamak muannats salim. Ya contohnya ya la taliba ilmin mamqutun tadi. La taliba ilmin mamqutun. Tidak ada penuntut ilmu yang mamqut, dibenci. Ah di sini mana isimnya la nafil jinsi? Taliba ilmin. Bentuknya apa sekarang? Mudhaf mudhaf ilaih. Maka dia mu'rab mansub. Jadi i'rabnya la nafil jinsi. Kalau mau dilengkapi boleh ta'mal amal apa? Inna tansibul isma wa tarful khabar taliba ismula nafilil jinsi mansub gitu. Wa alamatun nasbi fathah dhahirun ala akhirih. Wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ila mamqutun khabar marfu khabar la nafilil jinsi marfu alamat rafi dhamma dhahirun ala akhirih. Sekarang kalau talibanya dimusanakan jadi apa? La taliba ilmin dimusanakan jadi apa? La ta mansub la talibai, iya kan? La talibai ilmin mam mamkutan ini diikuti sesuai khobar itu sesuai dengan apa? Dengan isimnya ya seperti mudhar khobar. Sekarang kalau kita ganti la talibi kita ambil jamak mudhakkar salimnya la talibi jadi ilmin mam kutun, iya kan? La talibi ilmin mamkutuna. Paham ya? Ya, kalau pada contoh la taliba ilmin mansub dengan fathah, maka pada contoh la talibai mansub dengan ya, pada contoh la talibi mansub dengan ya. Ya. Sekarang dengan ta ini la talibata ilmin muannats ya. Mamku tatun berarti kan mamku tatun. Ya. Kalau tidak ada dua penuntut ilmu yang dua penuntut ilmu wanita yang dimurkai. Jadi apa? La toli batai, ya kan? La toli batai ilmin mamku ta mamku mamkutun. Ya mamkutan. Ya. Kemudian kalau muannats salim, la toli bati berarti kan? La toli bati ilmin mamkutatun. Ya kan? Mamku apa? Tatun. Ya udah kayak gitu aja. Ya. Tadi yang kalau muannats bagaimana? Mamku tatani ya. La talibatai ilmin mamku tatani. Ya kan? Mamku ta. Mamku tatani. Ya. Pokoknya kalau apa? Isimnya la itu mudhaf mudhaf ilaih. Maka mu'rab mansub. Mansubnya bisa dengan fathah dhahirah ataupun mengganti dari fathah tergantung isimnya. Paham di sini? Ya. Kemudian macam yang ketiga dari isimnya apa? Hah? La nafiyalil jinsi yaitu asyabibil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf. Ya, definisi mudahnya adalah ma lahu ta'alluq fi ma ba'dah, apa yang ia memiliki keterkaitan gitu dengan yang setelahnya. Ya, apa yang dia memiliki apa? Keterkaitan dengan yang setelahnya. Kenapa sih disebut dia dengan syabibil mudhaf? Contohnya dulu ya. La tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung yang hadir. Ya. Tali'an jabalan. Ya. Mana di sini syabibil mudhaf? Tali'an jabalan. Ya. Tali'an di situ dengan syabibil mudhaf. Ya. Kenapa dia disebut dengan syabibil mudhaf? Karena dia mirip dengan mudhaf. Dari sisi apa? Dari sisi maknanya mudhaf itu belum sempurna kecuali dengan mudhaf ilaih. Paham kan? Seperti apa contohnya? Hadza maksudnya hadza kitab Zaidin. Ini kitabnya Zaid. Kalau dikatakan hadza kitabun aja ya belum jelas kitabnya siapa. Iya kan? Padahal yang dimaukan kitabnya Zaid misalkan. Cukup enggak berhenti hadza kitabun? Tidak. Tapi dikatakan hadza kitab Zaidin. Yang namanya mudhaf bagaimana? Tidak sempurna kecuali dengan mudhafun ilaih. Nah, ini juga sama syabibil mudhaf ini. Dia tidak bisa sempurna kecuali dengan yang setelahnya. Cuma yang setelahnya bukan mudhaf ilaih gitu. Iya. Kenapa dia tidak dikatakan mudhaf saja? Tidak, kenapa? Beda dengan apa? Mudhaf. Dari sisi lafadznya kalau mudhaf itu tidak bertanwin. Iya kan? Betul enggak? Tidak bertanwin dan tidak ada nunnya. Adapun kalau syabibil mudhaf bertanwin, gitu kan? La tali'an. Bertanwin enggak? Bertanwin. Nah itu, jadi dikatakan dia syabibil mudhaf karena ada keserupaan makna, yakni dia maknanya belum sempurna kecuali dengan yang setelahnya. Ya. Ya, kemudian dia tidak dikatakan mudhaf karena beda dengan mudhaf dari sisi lafadznya. Kalau lufuk mudhaf itu apa? Tidak terbertanwin. Kalau syabibil mudhaf apa? Bertanwin. Ah, lantas bagaimana i'rabnya yang setelah syabibil mudhaf ini bagaimana? Kalau i'rabnya isimnya setelah mudhaf kan jelas. Mudhaf ilaih mesti apa? Mesti apa kalau mudhaf ilaih? Majrur. Ya la taliba ilmin. Iya. Atau misal itu. La sahiba khuluqin. La sahibata dinin. Mesti yang keduanya apa? Mudhaf ilaih ini majrur. Adapun syabibil mudhaf Yang setelahnya ini bisa mansub sebagai maf'ulnya, tuh. Bisa marfu sebagai fa'ilnya, bisa majrur dengan huruf jar. Contoh ya. Tadi la tali'an jabalan hadirun, tidak ada pendaki gunung yang hadir. Di sini tali'an kita katakan syabibil mudhaf, maka dia seperti mudhaf gitu kalau syabibil mudhaf. Mansub mu'rab. Cuma di sini bertanwin la tali'an. Ah, setelahnya jabalan mansub. Ya. Sebagai apa? Mansub. Nah, dia jabalan di sini kalau mansub sebagai maf'ulnya tali'. Perlu diketahui bahwasanya tali' itu isim fa'il dari tala'at lu tali'. Iya kan? Isim fa'il itu seperti fi'il halnya amalnya sama merufakan fa'il dan menasabkan maf'ul. Kalau memang dia butuh maf'ul. Maka i'rabnya la nafil jinsi tali'an. Apa? Ismu la nafil jinsi mansub wa alamatu nasbi fathah zahiru ala akhirih. Kalau mau dilengkapi, tali' itu isim fa'il. Dikatakan, kalau isim fa'il dikatakan apa? Kaidahnya yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Kalau dia memang diambil dari yang muta'addi. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Mana fa'ilnya tali'? Dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Taqdiruhu huwa. Jabalan maf'ulun bih mansub. Wa alamatu nasbi fathah dhahir ala akhiri. Hadirun khobar la nafil jinsi marfu alamatu rufibah dhamma dhahir ala akhirihi. La tali'an jabalan hadirun. Sekarang kalau diganti la tali'a jabalin, bisa enggak? Bisa, berarti ini mudhaf ilaih. La tali'a jabalin, ini mudhaf ilaih berarti. Maka tanpa tanwin, maka yang keduanya majrur. Itu contoh syabibil mudhaf yang menasabkan setelahnya sebagai maf'ul bih. Sekarang contoh syabibil mudhaf yang merafakan yang setelahnya sebagai naibul fa'il. La mahmudan fi'luhu mamkutun misalkan. La mahmudan fi'luhu mamkutun. Mamkutun, tidak ada orang yang terpuji fi'luhu perbuatannya atau khuluquhu akhlaknya mamkutun dimurkai. Maka ini kalau mahmud itu isim apa dalam sorof? Isim fa'il atau isim maf'ul? Mamkutun. Isim maf'ul. Maf'ulun. Kalau isim maf'ul amalannya merofakkan naibul fa'il. Paham? Kalau isim fa'il amalannya apa tadi? Ya, merafakan fa'il menasabkan maf'ul. Ah, sekarang yang disebutkan dari syabih bil mudhaf isim maf'ul, berarti yang setelahnya sebagai apa i'rabnya? Naibul fa'il gitu. La mahmudan fi'luhu atau khuluqu mamkutun. La nafil jinsi mahmudan ismu la nafil jinsi mansub wa alamatu nasbi apa? Ha? Al fathah dhahiru ala akhirih. Fi'luh itu naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya, marfu ala matrafi dhamma zahiru ala akhiri wa mudhaf kemudian ha mudhaf ilayya. Kemudian setelahnya mamkutun khobar la nafil jinsi marfu. Contoh yang lain. Coba antum bikin tidak ada pengendara mobil yang hadir sekarang. Tidak ada supir mobil yang hadir sekarang. Sa'id bahasa Arabnya pengendara bagaimana? Banyak supir. La sa'iqon sayyaratan. Gitu. La sa'iqon sayyaratan hadirun. Kalau dijadikan mudhof ilaih bagaimana? La sa'iqo sayyaratin. Ya. Atau kadang yang melengkapi maknanya, tadi kan yang melengkapi makna mudhof kan maf'ulnya ya, la tuli'an jabalan. Coba kalau kita berhenti la tuli'an saja. Sempurna belum maknanya? Belum. Tidak ada pendaki, pasti tidak ada orang yang menaiki itu. Yang jelas, toli apa pohon atau apa kan belum jelas. Ya. Ya. Juga la mahmudan berarti di situ tidak ada yang terpuji, terpuji apanya? Berarti di situ tanpa yang setelahnya fi'lu. Sempurna belum? Belum. Ya, sekarang kalcon ini kan berarti yang setelahnya itu tadi yang mansubkan jabalan pada contoh la mahmudan fi'luhu fi'luhu. Ini kan yang menyempurnakan apa? Makna ya. Tadi yang pertama mansub sebagai maf'ul bih, yang kedua apa? Marfu sebagai naibul fa'il. Tapi kadang majrur. Kadang dhorof rupa, kadang berupa yang setelahnya ini yang menyempurnakan maknanya apa? Syabih bil mudhaf ini kadang dhorof, kadang apa? Kadang apa? Jar majrur. Tadi yang pertama kadang mansub maf'ul bih, kadang naibul fa'il, marfu, kadang dhorof, kadang apa? Jar majrur. Contoh yang dhorof ya. La muqiman indana muhmalun. La muqiman indana muhmalun. Tidak ada orang yang mukim tinggal di rumah kami. Iya, muhmal yang disia-siakan. Indana ini kan menyempurnakan mana muqiman kan? Tidak ada orang yang mukim tinggal di kami, di tempat kami yang muhmal disia-siakan. Nah, ini indana ini menyempurnakan mana muqiman. Hanya saja i'rabnya indana ya dhorof mansub. Alamatun nasbi fathah ya kan? Na'nya dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih, muhmalnya isimnya la. Sekarang yang majrur la kariha lil haqqi. Ya la kariha lil haqqi misalkan mahmudun. Tidak ada orang yang benci kepada kebenaran yang terpuji orangnya. La kariha apa? Lil haqqi muflih. Kalau la kariha berhenti sempurna belum? Tidak ada orang yang benci berhenti. Belum kan? Tapi kasih lil haqqi, tidak ada orang yang benci kepada kebenaran. Mamkutun, iya apa? Mamduhun, terpuji. Ah itu gambarannya. Ini agak perlu banyak penjelasan karena memang antum baru ya. Nanti ketemu lagi nih pembahasan syabih bil mudhof ini ketika antum masuk pembahasan munada, ya munada. Jadi munada ada yang bentuknya mudhof, ada yang syabih bil mudhof juga. Jadi kalau ditanya syabih bil mudhof itu apa? Syabih bil mudhof adalah apa yang dia memiliki keterkaitan dengan setelahnya. Apakah yang setelahnya sebagai maf'ulnya atau sebagai naibul fa'ilnya atau bentuknya dhorof atau jar majrur, yang jelas yang setelahnya ini menyempurnakan maknanya apa? Mudhof. Bedanya apa dengan mudhof? Kalau mudhof tidak bertanwin, tidak bernun. Kalau syabih bil mudhof bertanwin dan bernun. Kalau dikatakan la sa'iqaini sayyaratan gitu lah. La sa'iqina sayyaratan. Iya. Bertanwin bernun ya. Kalau mutsana ada nunnya. Jamak juga ada nunnya. Hai itu. Kira-kira paham ini? Nanti setelah ini akan ada penjelasannya bagaimana kalau syarat-syarat tadi dari syarat-syarat beramalnya tadi hilang. Iya. Yes. Ya, lanjut aja ya, insyaallah. Qala fa illam tubashirha. Ya, fa illam tubashirha. Adapun kalau la nafil jinsinya tidak bergandengan langsung dengan isim nakirah. Tadi kan syarat yang pertama dari beramalnya la nafil jinsi, atau di antara syarat dari beramalnya la nafil jinsi apa? Agar ilahnya bergandengan langsung dengan isimnya nakirah, ya kan? Bagaimana kalau tidak bergandengan langsung? Ada pemisah yang memisahkannya. Fa'in lam tubashirha wajaba rafu wa wajaba takraru la. Adapun kalau tidak, kalau la nafiyah lil jinsinya tidak bergandengan langsung dengan isim nakirah, maka wajaba ar-rafu, wajib isimnya dirafakan marfu. Bukan hanya titik sampai di situ, tapi wa wajaba takraru la, dan wajib juga mengulang la. Ini menurut jumhur ahli nahu. Yang kedua ini wajib pula apa? Mengulang apa? La-nya. Ya, contohnya la fiddari rajulun wa la imra'atun. Tidak ada di rumah ini laki-laki, tidak ada perempuan. Tidak ada sama sekali, kosong. Di sini kita dapati antara la dengan isimnya la, mana isimnya la? Rajulun. Ada pemisah yang memisahkannya. Ya, ada pemisah yang memisahkannya. Apa itu? Fiddar. Ya, khabarnya rajulun didahulukan itu. Khabarnya la yang didahulukan. La fiddari rajulun. Tuh. Maka rajulun dirafakan, la-nya di sini mulghah, disebut mulghah. Mulghah itu apa? Tidak diamalkan. Ya, batula amaluhu, amalannya batal. Kenapa? Alasannya dipisahkan oleh la. Ya, meskipun la-nya tetap nafilil jinsi, cuma dia la nafilil jinsi yang batula amaluha atau yang mulghah. Ya, fidar, jar majrur, muta'alliq bi mahdhuf, khabar la nafilil jinsi yang muqaddam. Rajulunya bukan, saya ulangi. Kalau dia karena dia mulghah, maka tidak dikatakan fidar rajulun ismul, tidak. Tapi di i'rabnya mubtada khabar jadinya. Fidar jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Rajulun mubtada muakhar gitu. Jadi tidak dikatakan isimnya lah atau khabarnya lah. Kenapa? Karena la-nya mulghah, tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena dipisahkan oleh pemisah. Ya kan? Kemudian wala imra'atun. Ya, tidak pula imra'ah, diulang. Apanya? Ya, la-nya diulang. Wajib enggak katanya? Wajib menurut jumhur, tapi menurut sebagian ahli nahu yang lain, ya, seperti Al-Mubarri dan Ibnu Kaisan dan ini Syekh Ibnu Taimiyah juga memilihnya, boleh tidak mengulangnya juga. Sehingga kalau antum berhenti lafid dari rajulun pun menurut sebagian boleh, tapi menurut jumhur bagaimana, boleh tidak? Iya, tidak boleh, wajib di ulang. Iya, wajib diulang. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita nanti lanjutkan. Ya, lanjut dulu ya nanti insyaallah. Mungkin untuk memungkinkan yang perlu kita latihan-latihan. Ya. Banyak latihan-latihan. Fa in kararta jaza i'maluha wa ilghauha. Ya. Tadi diantara syarat beramalnya la nafilil jinsi adalah bagaimana? Agar tidak diulang penyebutan la nafilil jinsi ini. Iya. Bagaimana kalau berulang la-nya? Fa'in takarrarat jaza'i'maluha wa ilgha'uha. Kalau berulang la-nya, maka boleh diamalkan la-nya. Ya, diamalkan. Boleh diilgha', tidak diamalkan. Fa'in syi'ta qulta, sehingga kalau kamu mau pada contoh la rajula fiddari walam ru'ata, boleh diamalkan ini berarti kan la rajula fiddari walam ru'ata, ya kan, diamalkan gini, diamalkan. Hanya saja pada la yang kedua itu khobarnya dibuang, ya walam ru'ata fiddari sudah dicukupkan ya dengan apa, menunjukkan khobar yang pertama tadi. Ya, la rajula fiddari walam ru'ata, i'rabnya la nafilil jinsi, rajula ismula nafilil jinsi apa, mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin, fi dar jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar la nafilil jinsi, wawu harfu 'athfin, la nafilil jinsi juga, imra'ah apa ismuha mabni ala al-fathi fi mahalli nasbin, khabari mana mahdhuf, takdirnya apa, fi dari juga, khabarnya apa, fi dari. Kenapa tidak disebutkan, cukup dengan yang pertama tadi, ya, dari maknanya juga cukup kan, tidak ada seorang pun di rumah ini, tidak pula seorang wanita, maksudnya di rumah ini, ya kan? Ya, sering dibuang khobarnya la itu. Ya, Wasya'a fi dzal babi isqatul khabar idza al muradu ma' suqutihi dhahar, kata Imam Malik. Menyebar pada bab la nafil jins ini khabar, pembuangan khabarnya. Ketika yang dimaukan sudah jelas. Ya, ketika yang dimaukan apa sudah jelas. La ba'sa. Nanti sering kan ada orang teman antum sakit antum jenguk, la ba'sa. Tahu insyaallah. Mana khabarnya? Dibuang. Ay alaika. La ba'sa ni alaika. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, silakan kamu tidak amalkan la-nya. La rajulun fid dari wa la mar'atun. Berarti i'rabnya mubtada khabar. La nafiyal lil jinsi mulghah gitu ya. Iya, mulghatun dia diamalkan. Rajulun mubtada fid dar khabarnya. Iya. Seperti itu. Iya. Insyaallah jelas ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, ada tempat yang lebih luas lagi ini pembahasan la fil la fil la nafial jin syarat itu cukup untuk antum-antum insyaallah. Kalau ya. Jadi kalau yang berulang la ini tetap yang la rajul fid dari wa wala mar'ata. Itu rajulannya berarti apa itu? Syaratnya. La rajula mana la rajula fidari walan rajul. Yani mana ya rajulannya? Ya isimnya la nafil jinsi mabni ala fathhi fi mahalli nasbin. Isimnya. Iya isimnya. Ya kalau diamalkan bukan mubtada isimnya. Kalau dikatakan mubtada tuh kalau la-nya enggak beramal. Ya tapi maknanya tetap gitu, maknanya penafian juga sama. Ya. Ya tadi jadi kalau misalkan yang dinafikan mufrad la rajula itu umum, tidak ada seorang pun. Yang tansis sama sahabat tansis. Tapi kalau dinafikan dua, la rojula ini, dan la rojula ini ya, maka memungkinkan yang dinafikan itu dua. Dan juga memungkinkan yang dinafikan semua. Satu tidak ada, dua tidak ada. Paham gak? Tapi kalau dinafikan satu, la rojula, maka semuanya tidak ada. Satu aja tidak ada apalagi. Tapi kalau dikatakan la rojula ini, memungkinkan tidak ada sama sekali orang. Memungkinkan yang tidak dinafikan tidak adanya itu dua. Tiga yang mungkin ada. Gitu. Ya, gitu. Terus berikutnya, kalau misalkan di sini nggak dijelaskan kalau isimnya ma'rifah bagaimana, iya, iya kan? Ya kalau dalam ayat Al-Quran juga ada ya, yang tadi berulang dan tidak beramal. Ini kenapa? La fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Tidak beramal di sini. La fiha ghaulun. Kenapa? Ada pemisah pihak. Insyaallah nanti ada latihan-latihan lah, pertemuan berikutnya saja. Kemudian kalau sekarang isimnya la-nya tadi apa? Ma'rifah. Bagaimana? Sama. Tidak beramal dan wajib diulang menurut jumhur. Tapi menurut sebagian yang lain seperti Al-Mubarrid, Ibnu Qayyim dan ini dipilih oleh Syekh Utsaimin, bagaimana? Tidak harus. Semua yang lebih bagus diulang. Sebut la Muhammadun fil baiti wala zaidun. Tuh. Aja berulang. Tapi menurut sebagian boleh la Muhammadun fil bait gitu. Tapi jumhur ya memilih demikian. Ya. Ya, silakan yang lain ada pertanyaan. Insyaallah untuk latihan-latihan ya pada pertemuan berikutnya saja ya. Semoga dengan ini nanti antum lebih paham pertemuan berikutnya. Subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.